يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، فمن أحصاها دخل الجنة. أما بعد، ayah bunda, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang pada pagi hari ini telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang terbesar, nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya dibanding apa yang ada di dunia ini. Ya, ayah bunda sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini Allah telah memilih kita semua. Allah telah menghadirkan dan mengantarkan kita semua ke tempat penuh berkah, ke surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Taman surga yang apalagi di dalamnya akan kita membahas bersama majelis tadabbur Asmaul Husna Al-Jalil, Allah yang Maha Agung. Sama seorang syekh mengatakan, "Idza dakhaltal majlis wa fihi ta'lim asmaullahi asmaul husna fa anta kama dakhaltal jannah." Seorang syekh mengatakan dalam sebuah artikelnya yang kami baca, apabila anda memasuki sebuah majlis, majlis tersebut mengkaji tentang Asma'ul Husna, maka sungguh seakan-akan sebenarnya atau hakikatnya anda telah memasuki taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya, syekh melanjutkan, sepantasnya bagi orang memasuki majlis Asma'ul Husna untuk membaca seperti yang sebutkan Allah dalam surat Al-Kahfi, bagi orang-orang yang hendak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, "Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah." Kira-kira ayah bunda sekalian merasakan hawa-hawa surga di sini? Mari kita sama-sama membaca, "Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah." Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana penuh rahmatnya, penuh kasihnya, pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majlis penuh kemuliaan ini, penuh keberuntungan ini, majlis Al-Falah. Semoga seperti inilah pula Allah akan kumpulkan kita semua kelak di surga Firdausnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai sebaik-baik pembuka dari majlis kita Asmaul Husna, mari sejenak kita tundukkan kepala kita, kita bertadabur Al-Quran, kita dengarkan tilawah adik kita, santri dari Ar-Rahman Quranic Learning Islamic School dari Jonggol, Ananda Muhammad Ibrahim Hanif. Kami panggil ke depan untuk membacakan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga ayat 28. Kepada Ananda Muhammad Ibrahim Hanif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allama al-Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahu al-bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن Semoga Allah merahmati kita semua dengan rahmat terbesarnya yaitu Al-Qur'an. Sebagai informasi, adik kita, ananda kita yang membaca Al-Qur'an tadi atas Hanif Muhammad Ibrahim Hanif adalah siswa SMA di Akal Islamic School Jonggol. Alhamdulillah atas pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala Adik kita tadi telah mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Dan selain itu, Ananda Hanif juga sekarang sedang menjalani proses murajaah agar hafalannya semakin mutqin dan kuat. Juga Ananda dapat menirukan dan melagukan bacaan Al-Quran seperti beberapa masyayikh ternama dari Masjidil Haram. Selanjutnya, mari kita sama-sama membuka majlis ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari pembina ketua Yayasan Masjid Besar Al-Falah yang akan disampaikan oleh Bapak Haiban Hajid. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul hadir di Masjid Besar Al-Falah untuk bersama-sama mengikuti tadabur Asmaul Husna bersama Kiai Haji Bahtiar Nasir yang pada siang hari ini membahas tentang Al-Jalil. Jamaah yang kami hormati, terlebih dahulu kami ucapkan selamat datang di lingkungan Masjid Besar Al-Falah, dan ini merupakan satu kebahagiaan dan kehormatan tersendiri bagi kami para pengurus menjadi tuan rumah diselenggarakannya tadabur ini. Dan kami berharap acara ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menambahkan ilmu bagi kita semua. Pada kesempatan ini juga kami atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di beberapa tempat sedang kami lakukan perbaikan, khususnya di tangga bagian timur. Kami mohon maaf sedang ada perbaikan sehingga mengurangi kenyamanan. Dan juga kami mohon maaf kondisi toilet kami masih terbatas, jumlahnya baru 3 pintu untuk yang lengkap klosetnya dan keterbatasan. Dan sebentar lagi insya Allah akan kami renovasi, terutama toilet bagian putra dan juga bagian putri, agar kenyamanan juga semakin bertambah. Untuk itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Di samping itu kami juga mengundang para jamaah untuk bisa hadir di dalam kajian rutin yang diselenggarakan oleh Yayasan Masjid Besar Al-Falah. Alhamdulillah sampai dengan hari ini setiap Senin ba'da maghrib ada kajian di Masjid Al-Falah menghafal Al-Quran semudah tersenyum bersama Ustadz Bobby Herbibowo. Sekali lagi, setiap Senin petang ba'da maghrib kajian menghafal Al-Quran bersama Ustadz Bobby Herbibowo. Kemudian hari Rabu petang ba'da maghrib juga ada kajian pekan pertama dan pekan kedua bersama Ustadz Umar Mita, LC. Kemudian pekan ketiga, Rabu pekan ketiga bersama Ustadz Asep Sohbari. Kemudian pekan keempat kembali lagi bersama Ustadz Umar Mita, dan pekan kelima biasanya kita selang-seling dengan tema yang sudah ditentukan. Kemudian kajian berikutnya hari Ahad pagi ba'da subuh untuk pekan kedua diisi oleh Ustadz Benri Jaisurrahman. Kemudian pekan ketiga diisi oleh Ustadz Ahmad Sarwat tentang fikih. Kalau Ustadz Benri tadi mengenai parenting kebanyakan. Kemudian Ustadz pekan pertama ke pekan keempat insya Allah Ustadz Budi Ashari mengenai sirah. Dan pekan kelima serta pekan ke-1 kita akan variasikan dengan ustadz-ustadz yang lain. Di samping itu juga di Masjid Al-Falah sudah terselenggara kelas bahasa Arab khusus untuk akhwat, dan saat ini sudah terdaftar 40 peserta. Silakan kalau yang berminat bisa menghubungi ke Sekretariat Masjid Al-Falah. Demikian pula halnya untuk pembinaan adik-adik, putra-putri juga. Kami memiliki kegiatan klub futsal dan juga klub bela diri karate yang latihannya setiap hari Ahad pagi dan hari Selasa petang. Silakan barangkali ada putra-putrinya yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, kami persilakan. Hadirin yang kami hormati, kami sangat mengharapkan bahwa kajian dari Kiai Haji Bachtiar Nasir bukan hanya sekali saja, tetapi bisa nanti secara periodik mengisi kajian di sini. Dan alhamdulillah untuk yang kehadiran ini adalah kehadiran yang kedua. Pada tanggal 28 Oktober yang lalu, beliau hadir mengisi kajian berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada pelayanan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Bapak Haiban Hajid sebagai perwakilan dari Yayasan Masjid Besar Al-Falah. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Pusat Peradaban Islam sekaligus presentasi tentang AQL Ar-Rahman Quranic Learning Islamic Center akan disampaikan oleh Kiai Haji Yeri Kusyairi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman allamal quran khalaqal insan alamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ba'du. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pengurus jajaran DKM Masjid Besar Al-Falah, kemudian bapak, ibu-ibu yang hadir tempat ini, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan kalau kita punya keturunan, punya anak, punya cucu, cucunya saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan kita semua meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allah ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, kami sangat berbahagia sekali bisa bekerja sama dalam acara Tadabbur Asmaul Husna dengan DKM Masjid Besar Al-Falah. Jazakallahu khair, jazakallahu ahsan jaza atas kesempatannya. Kami program Asmaul Husna ini keliling masjid. Jadi keliling masjid yang ada di DKI ini, alhamdulillah ini sudah keliling ke-8 ya. Keliling ke-8, alhamdulillah. Asalnya kami di BI ya. Asalnya kami di BI, kemudian kami keliling-keliling. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, insyaallah AQL Islam Center atau yang disebut Ar-Rahman, kita punya lembaga ya, kita lembaganya Ustaz Bachtiar Nasir, legalnya Yayasan Pusat Peradaban Islam, orang nyebut Ar-Rahman atau ditebet AQL Islam Center ya. Baik, sebelum saya presentasi bisa ditonton yang satu ini dulu. Ya, sambil kita tunggu ya. Alhamdulillah basecamp kita ada di Tebet Utara 1 nomor 40. Kemarin mungkin Bapak Ibu juga bagian daripada mendengar BC-nya atau juga merespon apa yang dikirimkan oleh tim sosmed kami. Alhamdulillah Tebet Utara 1 nomor 40 itu punya orang. Jadi kita masih sewa dan alhamdulillah pemiliknya minta dijual kan gitu. Jadi minta dibeli sama kita kan itu. Itu luasnya 1200 meter dan insyaallah kita berminat katanya kan itu. Dan alhamdulillah kemarin sudah terima kasih ya atas sumbangan Bapak Ibu dengan program gerakan Rp11.000. Ya, Rp11.000 terkumpul kurang lebih 8 miliar. Alhamdulillah dan ada uang yang pertama dan mudah-mudahan ini cukup untuk membebaskan senilai 26 miliar. Insyaallah. Oleh sebab itu kami ucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan hartanya dan mudah-mudahan ini jadi pemberat timbangan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, program-program tadi sudah diinformasikan, program-program dari Akal Islami Center, alhamdulillah ini kita tahun ke-6 di Tebet Utara 1 nomor 40 ya. Adapun pesantren-pesantren kita, insyaallah Ibu yang sebagian besar mudah-mudahan sudah tahu, pesantren kita ada pesantren tahfidz di Megamendung dan itu gratis ya. Lulusan SMU untuk 2 tahun di sana tahfidz dan bahasa Arab. Selanjutnya setelah lulus bisa melanjutkan lagi ya ke Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis atau bisa ke Libya atau bisa ke Madinah atau bisa ke Universitas Gaza. Alhamdulillah ada santri kita di Universitas Gaza sehingga nanti Ibu Bapak bisa daftar. Kemudian ada untuk SD. Untuk SD tapi tidak sekolah SD, khusus untuk menghafal Quran. Ada di Gadok ya. Kemudian untuk SMP dan SMU formal ada di Jonggol. Kita ada di Jonggol ya. Alhamdulillah dan tadi yang ngaji adalah siswa kita. Ya, tadi siswa Akal Islami School. Alhamdulillah di Jonggol kita dapat wakaf 2 hektar. Alhamdulillah sudah kita bangun sekolah ya untuk SMP dan SMU. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga membuka pendaftaran untuk perempuan. Kita alhamdulillah kita ada buka sekolah juga di Purwakarta. Alhamdulillah kita ada wakaf 4 hektar dan alhamdulillah kita bangun senilai 15 miliar. Mohon doanya mudah-mudahan selesai tahun ini. Ya, insyaallah akan diisi langsung. Kemudian kita juga sudah bisa. Kita juga lagi membangun gedung pusat kaderisasi ulama ya di Jonggol. Kan ulama nih ada yang dibunuh. Udah ada gantinya belum? Nah, itu belum ada gantinya. Ulama misalnya kayak yang kemarin itu ketua brigade Versis, ada yang terbunuh. Ada gantinya belum? Belum ada. Oleh sebab itu kita mendirikan gedung pusat kaderisasi ulama. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, insya Allah nanti ada tim kami yang buat sunduk. Mudah-mudahan ini jadi pemberat timbangan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, alhamdulillah guru kita sudah hadir ya. Sekali lagi insya Allah sesudah ini akan ada sunduk untuk pembangunan gedung kaderisasi ulama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair. Sekali lagi terima kasih kepada DKM Masjid Besar Al-Falah Jazakumullah khair atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Kiai Haji Yeri Kusyairi atas sambutan yang telah disampaikan. Ayah bunda dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat sekalian. Majelis tadabbur Asmaul Husna Al Jalil, Allah yang Maha Agung. Semoga dengan mengikuti majelis ini kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus bertambah agar mudah-mudahan keluarga kita semakin saleh dan salehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Telah hadir atas izin Allah alhamdulillah guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama sebelum beliau memulai majelis ini, bagi ayah bunda yang bawa handphone mohon di silent atau dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya majelis. Kepada beliau kami persilahkan. Sebelumnya kami informasikan bagi jamaah yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa dikirim ke nomor WhatsApp Panitia Al-Falah 0812-8912-999. Sekali lagi untuk seluruh pertanyaan bisa dikirim ke nomor WhatsApp 0812-8912-999. 9. 9-nya 4 kali. Sekali lagi 0812-8912-999. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim huwallahulladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul Asma'ul Husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal Azizul Hakim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma Seberapa besar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan sebesar itu pula nanti keagungan yang kita dapatkan darinya Tapi pertanyaannya bagaimana saya mengetahui Seberapa besar saya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya, periksa hatimu. Seberapa agung Allah di dalam hatimu. Ibnu Abbas dan para sahabat, kalau satu hari diingatkan, ittaqillah merah wajahnya. Para sahabat, dan orang-orang saleh. Jika diingatkan tentang Allah, ittaqillah merah padam wajahnya. Saking takutnya kepada Allah, lalu berubah total dari perbuatannya menjadi lebih baik. Karena begitu agung Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa mereka. Begitu agungnya jiwa mereka karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun agungkan mereka semua. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Begitulah suasana hati kalau Allah sudah agung di dalam hati orang itu. Jika disebutkan namanya, wajilat qulubuhum, goncang, bergoncang jiwa mereka. Entah karena cintanya, mahabbah, atau karena harapannya, ar-raja, atau karena takutnya, al-khauf, atau karena tawakkalnya, at-tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di dalam jiwanya telah agung nama Allah, bahkan ayat-ayatnya pun sama diagungkannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalu. Dan jika dibacakan ke telinga mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah kualitas dan volume imannya. Dan pada saat yang sama, selain bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya sepenuhnya, yakin sepenuhnya dengan semua kalimat-kalimatnya, bertambah pula tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang besar di matanya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengancamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin betul hanya Allah An-Nafi' Ad-Dhar. Hanya Allah yang bisa datangkan manfaat. Hanya Allah yang bisa menjauhkan dia dari berbagai macam mara bahaya. Dan bertambah kuat sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, jika sudah menjumpai Allah lewat kalbunya, di mana tawakal dia dapati lewat ayat-ayat Qur'annya, dia tidak perlu lagi bersandar kepada yang lain di luar sana, karena dia sudah punya sandaran yang paling kokoh di dalam jiwanya. Dia tidak akan pernah melihat ilmu lain dan rumusan ilmiah lain melebihi hebatnya Al-Quran. Dia tidak akan percaya sekuat apapun narasi-narasi yang ada di luar sana jika sudah bertentangan dengan narasi Al-Quran. Seorang pejuang Palestina bernama Ra'id Salah, yang seharusnya tahun ini keluar, diperpanjang lagi 6 bulan di penjara Israel, yang sudah mendapatkan penghargaan tingkat dunia dari Faisal Foundation. 2 miliar uang yang diperoleh dari penghargaan itu, 1 miliar diberikan kepada Masjidil Aqsa, dan 1 miliar lagi digunakan untuk membuat lembaga wakaf di Istanbul. Lembaga wakaf itu sekarang berkembang, punya hotel dan punya apartemen. Dan dia sekarang masih di dalam penjara. Dia memang ingin mengikuti pendahulunya bernama Syekh Ahmad Yasin. Orang tua, kakek-kakek yang lumpuh, hanya kepala yang bisa digerakkan. Tapi keagungan jiwanya bisa menggerakkan pemuda seluruh dunia. Untuk membunuh satu kakek yang tak berdaya ini, diperlukan ratusan rudal untuk membomnya. Dan dia mati alhamdulillah berkeping-keping karena rudal itu. Tidak cukup untuk membunuh orang seperti ini dengan cara biasa, karena jiwanya yang agung. Seperti Ra'id Salah, dia berkata, hanya orang bodoh yang menunggu keputusan pembebasan Palestina dari Amerika. Hanya orang-orang lemah yang menunggu keputusan kebebasan Palestina dari rapat-rapat diplomasi di PBB. Hanya orang yang lemah jiwanya yang berharap keputusan pembebasan Baitul Maqdis dari rapatnya orang-orang kafir itu semua. Keputusan penuh ada di tangan Allah, dan keputusan paling murni ada di dalam genggaman Allah. Itulah contoh jiwa yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jiwanya terpenjara, badannya terpenjara, tapi jiwanya penjara tak cukup untuk memuatnya. Penjara tidak cukup untuk mengkerangkeng jiwanya. Bahkan seluruh penjara di muka bumi tidak bisa mengkerangkeng jiwanya yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang hadir semua di sini pada malam pada hari ini mendapatkan percikan keagungan dari asma Allah Al-Jalil. Bersyukur alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya berada di masjid yang insya Allah akan terus diramaikan, ditamirkan dengan baik oleh Mas Haiban dan teman-teman, ya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan limpahan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas atau mentadaburi asma Allah apa ya? Nama Allah yang mana? Al-Jalil. Apa namanya? Artinya Al-Jalil. Allah yang Maha Agung. Saya merasa terlalu kerdil untuk menjelaskan asma ini. Setelah membaca keagungan-keagungan Allah, rasanya tidak pantas untuk menjelaskan ini. Begitu juga kita bisa bertasbih menyebut namanya Ya Zal Jalali wal Ikram berulang-ulang. Tapi ketika jiwa itu kerdil, maka tidak akan pernah bisa merasakan getaran-getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya supaya mendapatkan percikan keagungan asma Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Al-Jalil. Sebetulnya tidak ada di dalam Al-Quran nama Allah Al-Jalil. Yang ada adalah Dzul Jalali wal Ikram. Sehingga para ulama sepakat bahwa nama-nama Allah itu bersifat tauqifiyah, dogma. Tidak bisa diganti assalam dengan yang maha damai gitu. Tidak bisa kita berzikir misalnya Allah yang maha suci, Allah yang maha suci, Allah yang maha suci, Allah yang maha suci, enggak bisa. Yang kita baca harus apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena memang nama Allah itu sebetulnya tidak bisa diterjemahkan. Kalau Anda bilang Allah maha besar, Allah maha besar gitu, setan di masjid itu tidak akan lari tunggang-langgang. Dia takut dan lari tunggang-langgang kalau yang disebut adalah lafzul jalalah Allah. Nah, disinilah perbedaan seseorang dengan yang lainnya. Yang tidak bisa baca Quran sampai tua dan tidak mau belajar, ada kerugian besar pada dirinya. Dan yang tidak memperbaiki bacaan Qur'annya, menyebut nama Allah masih pakai wau, Allah. Masya Allah, gitu. Nah, setan gak takut sama yang begini karena dia salah menyebutkannya. Yang betul adalah Allah. Masya Allah. Gak bisa. Lupakan bahasa daerah. Makanya beda Allah dengan Allah. Tuhan Allah yang dia sebut itu. Karena nama Allah itu tauqifi. Karenanya lidah kita ini ilegal. Kalau bisa ngomong bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman dan lain-lain, tapi menyebut nama Allah masih salah. Ilegal dikasih lidah oleh siapa? belum bisa baca Quran terus memilih lebih bahasa asing. Ilegal itu penggunaannya. Karena ada yang wajib bagi lidah, ada yang sunnah bagi lidah, ada yang mubah bagi lidah, ada yang haram bagi lidah. Belajar bahasa Inggris, apa hukumnya bagi lidah? Wajib atau tidak? Ya tergantung. Tapi wajiban mana dengan belajar Al-Quran? Belajar Al-Quran. Tetapi kemudian mereka berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat, apakah nama-nama Allah itu hanya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis saja? Baik dalam bentuk isim atau fi'il, dalam bentuk kata benda atau dalam bentuk kata kerja. Jadi ada nama Allah, Asmaul Husna, dalam bentuk kata benda. Misalnya Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Terus seringkali disebutkan Allah dalam bentuk kata kerja. Ya, dalam bentuk kata kerja. Misalnya apa? Ada Rafi'us samawati wal ard. Yarfa'u, rafa'a yarfa'u. Ada enggak asma Allah itu Ar-Rafi'? Enggak ada ya? Enggak mungkin kenal ya? Tapi dalam banyak hal ada ulama mengatakan boleh saja sebetulnya kita menyebut berdasarkan kata kerjanya. Jadi para ulama berbeda pendapat apakah nama-nama Allah itu hanya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dalam bentuk isim, fi'il, atau bisa juga diambil dari sifatnya. Di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, nama Al-Jalil tidak disebutkan. Akan tetapi yang ada dalam bentuk sifat, yaitu Zul Jalali yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan. Seperti firman Allah misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi akan fana, binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, dan tetap kekal zat Tuhanmu, Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi nama Allah Al-Jalil diambil dari sifat Dzul Jalali wal Ikram. Sebagaimana di surah Ar-Rahman juga, kalau tadi 26-27 sekarang di ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakasmu rabbika, maha agung nama Tuhanmu, Dzil Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran dan karunia kepada para wali-walinya. Nah sekarang sedikit saya berikan contoh konkret gambaran Rasulullah. Seperti apa sih keagungan Allah Al-Jalil? An Abi Sa'idin, enggak usah buka kertasnya, lihat ke depan saja. Nah, itu kertasnya tinggalin dulu. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna iblis qala li rabbih bi'izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani adama ma damatil arwahu fihim, faqala lahu Allah, fa bi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mastaghfiruni. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis berkata kepada Tuhannya, ini iblis saja, lihat nih, sebejat-bejat iblis, lihat omongan iblis ini. Iblis berkata kepada Tuhannya, demi kemuliaan dan keagunganmu, wahai Rabb. Coba lihat tuh. Iblis hendak menyesatkan manusia, tapi masih mengakui, fabi'izzatika wa jalalika. Iblis gak main-main dengan ucapannya. Dan iblis tahu betul kalau Allah itu ketika berkata, demi kemuliaan dan keagunganmu wahai Tuhan, izinkan aku. Aku akan sesatkan dan menggelincirkan anak cucu Adam selama ruh mereka masih ada di dalam jasad-jasad mereka. Tolong izinkan aku Tuhan. Wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Lihat tuh. Ini perkataan iblis. Jadi iblis itu sadar. Tidak mungkin dia menyesatkan manusia tanpa izin Allah. Enggak mungkin bisa. Nah kita jarang mengagungkan Allah. Ketika punya urusan langsung saja putuskan tanpa menyebut nama Allah. Iblis saja sadar. Apapun usahanya tidak akan pernah berhasil tanpa izin Allah yang Maha Agung. Tapi dasar iblis, tahu Tuhannya Maha Agung, Tuhannya Maha Mulia, tapi karena sudah terlanjur dengki pada manusia, sombong di hadapan Tuhannya, begitulah tertutup baginya jalan untuk bisa berbuat benar. Jadi jamaah rahimakumullah, belajar dari iblis nih. Hati-hati. Jangan ngerasa sudah benar sehingga kemudian tidak naik tingkat menjadi orang beriman. Umumnya kita ini levelnya baru berislam, belum beriman. Qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu. Karena imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Bapak ibu tersinggung gak kalau saya gituin? Tersinggung gak kira-kira? Orang Arab Badui datang ngaku beriman. Allah wahyukan kepada Rasulullah, katakan sama tuh orang, belum, kamu belum beriman, kamu baru berislam. Karena imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi ceritanya begini. Syekh Mutawalli Syahrawi sedang berada di San Francisco. Tiba-tiba ada orang bilang begini sama beliau, Syekh, katanya orang Islam itu, orang beriman itu ditolong Allah, dimenangkan Allah, dilindungi Allah, enggak bisa dikuasai oleh kafir. Tapi buktinya orang Islam dikuasai orang kafir, ditindas orang kafir. Baru tertuduh teroris, masuk sehat keluar mati. Ini mesti orang kafir nih yang kerja. Muhammad Jeffrey itu di Solo, dari Solo kemudian dikubur di Lampung oleh Densus 88. Ini umat harus bergerak lagi. Enggak boleh sembarang nyawa dihilangkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Enggak bisa seperti ini. Syekh kemudian menjawab, itulah karena kita baru berislam, belum beriman. Makanya kita tuh walaupun bangsa Indonesia ini Muslim terbesar seluruh dunia, tapi kualitasnya terbesar atau tidak? Kenapa? Karena belum, baru ber. Jadi tersinggung enggak kalau saya bilang begitu? Tersinggung enggak? Benar enggak kira-kira itu? Jadi kita ini baru berislam. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kata Allah, pasti aku akan tolong hamba-hambaku yang beriman. Tapi kalau yang berislam doang, belum. Buktinya? Walaupun kita banyak ngaku Islam, secara politik lemah enggak? Politiknya lemah enggak? Ekonominya lemah enggak? Hukumnya lemah enggak? Kekuatan laskarnya lemah enggak? Kenapa? Belum beriman, baru ber... Ustaz, saya kan sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, umrah berulang-ulang. Itulah berislam itu. Itu berislam itu. Orang yang cuma begitu beragamanya, katakanlah semua bayar zakat nih, 2,5%. Paling banter dana zakatmu itu hanya membuat kamu survive, agar kamu secara keseluruhan tidak terperosok dalam kefakiran atau kemiskinan. Maju, enggak bisa. Enggak bisa kamu maju dengan modal zakat doang. Harus ada sedekah. Harus ada infak. Harus ada wakaf. Harus ada zakat harta. Dan itu domain iman, wilayah iman. Kenapa umat Islam pecah belah? Ya iya, baru berislam kok. Karena yang bisa bersatu itu innamal mu'minuna ikhwatun. Bukan innamal muslimuna ikhwatun. Persaudaraan karena iman itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, sejujurnya ini umat Islam, lebih banyak mana persaudaraannya? Karena persaudaraan akidah atau karena kesukuannya, kuat mana? Milih pemimpin karena akidah dan karena agamanya dulu atau karena berdasarkan sukunya dulu? Orang Indonesia ini milih pemimpin di pilkada sampai pilpres, satu, memilih berdasarkan partainya. Walaupun udah jelas-jelas sesat itu pilihannya misalnya, ya gimana lagi, karena partai harus begini. Dua, karena sukunya, betul gak? Tiga, karena ormasnya. Empat, karena panutannya. Bukan karena syuraknya. Ciri sebuah organisasi itu Islam atau tidak, apakah ada musyawarah di situ, syura. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karenanya, selama Indonesia cara memilih pemimpinnya seperti ini, tidak akan beres. Karena sudah berkhianat kepada undang-undang dasar, karena sudah berkhianat kepada syariat Islamnya sendiri. Kerakyatan di Indonesia ini harus dipimpin oleh siapa? Hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mau musyawarah. Kalau enggak beriman, enggak, dia enggak musyawarah. Dia akan putuskan sendiri. Si istri nyelonong jalan sendiri, padahal ini urusan rumah tangga, enggak musyawarah sama suami. Si suami juga begitu, memilih pekerjaan sendiri, enggak musyawarah sama istri dan anaknya. Padahal ini persoalan terkait dengan rumah tangga. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mau menjalankan aturan Allah dan mereka mendapatkan pertolongan Allah. Dan hari ini belajar dari iblis. Kembali, bagaimana iblis bisa sesat? Karena sudah tahu Allah itu maha mulia dan maha agung, tetapi justru dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya kita-kita juga kadang-kadang gitu. Rata-rata hafal nih Asmaul Husna, tapi kadang-kadang enggak pakai rasa. Nah, hari ini alhamdulillah kita mudah-mudahan dapat belajar Ismullah Al-Jalil. Dan mudah-mudahan setelah ini kalau menyebut nama Allah, minimal Allah Jalla Jalaluh atau Allah Azza wa Jalla. Iblis berkata, demi kemuliaan dan keagunganmu wahai Rabb, aku akan senantiasa menggelincirkan anak cucu Adam selama ruh mereka masih ada di dalam jasad-jasad mereka. Lalu Allah berfirman, fabi'izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku. Nih, orang-orang yang tidak bisa disesatkan iblis adalah orang-orang yang selalu faham azza wa jalla, fabi'izzati wa jalali. Kenapa kita menyebut nama Allah azza wa jalla? Karena ini persoalan besar. Azza wa jalla fabi'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku. Apa kata Allah? Aku akan senantiasa mengampuni mereka, hamba-hambaku, selama mereka meminta ampun kepadaku, sehingga kamu tidak akan pernah bisa terlalu jauh menyesatkan dia. Maka semua yang hadir di sini, yang menikmati streaming di seluruh dunia sana, dan yang mendengarkan video setelah ini, minimal setelah ini kalau menyebut nama Allah, lanjutkan dengan Azza wa Jalla atau Jalla Jalaluhu. Udah bagus selama ini taunya Allah Subhanahu wa ta'ala doang. Tapi hari ini sudah harus nambah. Fabi'izzati wa jalali, kata Allah, demi izzahku dan demi jalalahku wa demi jalalku, aku akan ampuni mereka semua selama mereka memohon ampun kepada aku. Jadi bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala agungnya itu. Dia terus sayangi kita, cintai kita, jagain kita, lindungi kita, ampunkan semua dosa-dosa kita, sehingga kita tidak tergelincir. Inilah salah satu contoh Allah itu Al-Jalil. Kalau ingin tahu keagungan Allah, makna Al-Jalil. Al-Jalil berasal dari kata Jalla yajillu jalalatan, dan disematkan kepada dua hal. Yang pertama, agungnya kedudukan, dan kedua, besarnya fisik. Jadi kalau kita mempelajari Ismullah Al-Jalil, ada dua sisi yang harus kita fahami. Pertama, sisi dalam, innernya, itu terkait dengan keagungan sifatnya. Dan sisi luarnya, besarnya keagungannya itu. Ini bisa kita lihat dari ciptaan-ciptaannya. Lihat misalnya jagat raya ini. Kita tatap padang rumput sejauh mata memandang. Kita tatap laut di tengah lautan seakan tak bertepian. Kita melihat langit yang tinggi seperti tak berkaki langit itu. Padahal semuanya bermula dari asap saja. Wahia Tuhan. Tiba-tiba menjadi jagat raya yang begini besar adalah karya yang maha agung Allah Al-Jalal. Orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat daun yang tak terhitung di satu pohon, terbetik di jiwanya untuk berkata, ya Allah, subhanak, adada warakati hadis syajarah. Maha suci engkau ya Allah, ku memujimu sejumlah dedaunan yang ada di pepohonan ini. Itu kalau jiwa sudah agung. Yakin kepada Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak dengan keagungannya, itu terjadi hanya antara kaf dengan nun saja. Berapa detik jedanya antara kaf dengan nun waktu kita katakan kun? Kun itu terdiri dari kaf dan nun. Sekarang ucapkan kun. Berapa detik jaraknya antara kaf sama nun? Ma bainal kaf wan nun. Jika Allah sudah berkehendak dengan keagungannya itu, ciptaan itu terjadi sesuai kehendaknya yang agung antara kaf dengan nun. Jadi belum selesai kita Allah ucapkan nun, semua sudah tercipta. Dan semua bermula dari jiwanya yang agung. Saudara-saudara, lafaz jalil jika disematkan kepada makhluk itu memiliki arti bahwa orang itu mempunyai kedudukan. Dan setiap orang terhormat yang memiliki kekuasaan. Coba lihat, ada pejabat yang hina, ada pejabat yang mulia. Ada orang kaya terhormat, ada orang kaya yang hina. Gitu ya. Ada orang biasa terhormat, ada orang biasa tercela, lebih parah lagi. Ada orang tidak menjabat tapi berkuasa, ada pejabat tapi tidak berkuasa. Dia seperti wayang, bukan wayang orang, wayang kulit lagi gitu kira-kira. Udah wayang, kulit pula. Orang yang mendapatkan percikan jalalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sering menyebut Allah. Kalau saya bilang Allah, langsung bilang Azza wa Jalla. Gitu ya, itu kodenya. Karena dia sering menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Sekarang Jalla Jalalu. Karena dia sering menyebut Allah. Sekarang, kalau melihat sesuatu yang agung dan kita mengharapkan sesuatu yang agung, katakan ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal alizzu alizzu, kata Rasulullah. Ulang-ulangilah bi ya dzal jalali wal ikram. Dalam doa-doamu sering sebut ya dzal jalali wal ikram. Karena orang-orang yang berdoa dengan ya dzal jalali wal ikram dalam hadis disebutkan sedang meminta kepada Allah dengan namanya yang a'zham, bismillahil a'zham, dengan namanya yang agung. Allazi idza du'iya bihi ajab. Yang kalau orang berdoa dengan menyebut ya dzal jalali wal ikram sebelumnya, maka dikabulkanlah semua doa-doanya. Nah, sekarang maknanya pada kita, Ustaz, apa untungnya saya ikut tadabur majelis Asmaul Husna ini dengan ya dzal jalali wal ikram? Kalau kita sering menyebut azza wa jalla, jalla jalaluhu, ya dzal jalali wal ikram, sering mengagungkan Allah lewat ciptaannya dan sering mengagungkan Allah lewat nama-namanya, maka kamu akan menjadi orang besar. Misalnya, tadi saya cerita tentang Ra'id Salah di dalam penjara di Baitul Maqdis sana. Badannya terpenjara, tapi jiwanya merdeka, semerdeka-merdekanya. Banyak gak orang badannya merdeka, tapi jiwanya terpenjara oleh maksiat, terpenjara oleh hawa nafsu. Kelihatannya mobilnya mewah, tapi deg-degan kalau setiap nonton TV. Waduh, temen gue udah ditangkap OTT sama KPK. Jabatannya kelihatan tinggi, tapi tersandra. Banyak yang kayak begitu. Ketakutan terus jiwanya. Naik bintangnya, tapi tergantung kepada orang yang menaikkan dia siapa. Sehingga yang dipikirkan tiap hari, bagaimana bintang itu tidak turun. Kasihan. Hari ini banyak, kalau mau lihat orang paling kaya, gak usah tergiur, pasti banyak utangnya itu. Kalau ngelihat orang di mana-mana dengan semua gelimangnya, itu orang pasti terancam itu jiwanya. Kecuali yang hari ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulai hari ini ingin merdeka, hanya mengagungkan Allah dan menjadi orang yang merdeka. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, jalan terus. Keluarkan narasi jiwa agungmu. Inilah bedanya orang yang punya jiwa yang agung, kuat narasinya. Jangan kayak kuli kerja terus. Walaupun kuli itu halal, tetapi jiwa yang agung kata-katanya menggerakkan masyarakat Jakarta. Hujan-hujan, jangan pencitraan. Ada banjir, jangan ngandalkan badan. Andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan sebelum keluar rumah, Allahumma hawalaina wala alaina, turunkanlah hujan di sekitar kami ya Allah. Dorong awan dari Bogor itu langsung ke laut. Dengan izin Allah, jiwa-jiwa yang agung itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak mikirin bikin apa lagi, dapat berapa persen dari proyek baru lagi. Keren jatuh menimpa kepala orang mati. Mahal biayanya. Kalau modalnya cuma karajo, karajo, karajo. Kerja itu bahasa Inggrisnya. Orang yang tidak punya jiwa agung, gak ada narasinya. Semua bermula dari kata, dan kata itu bermula dari jiwa seseorang itu. Saudara-saudara, terutama pemuda-pemuda di sini, buat apa jadi pemuda di usia muda yang sangat istimewa? Karena habis waktu untuk nge-games. Ya Allah, sekolah pas-pasan, kuliah, nyerempet-nyerempet nilai hampir bagus. Keluar wira-wiri, jalan sana sini gak jelas. Quran kagak hafal-hafal, hadis gak nyangkut-nyangkut. Ini siapa orang tuanya ini? Apa yang dicarinya dalam hidupnya ini? Tidur terus. Ya Allah. Orang kalau jiwanya kerdil, susah, susah melihat yang besar-besar. Banyakan mana orang mati di pesawat atau mati di atas kasur? Banyakan mana mati di atas kasur atau mati di pesawat? Sekarang kebanyakan takutan mana, takut naik pesawat atau takut naik tempat tidur? Lebih takut naik pesawat daripada naik tempat, padahal yang banyak mati di atas tempat tidur. Orang kalau jiwanya agung, malu jadi pemuda, umur 20 tahun di antara 30 tahun, habis umurnya, film baru nonton, rombongan nonton, cuma jadi penonton. Enggak pernah bisa jadi pemain apalagi sutradara. Karena pikirannya cuma sampai nonton. Orang kayak gini, kalau ada pameran, bisanya belanja doang. Karena otaknya sale, sale, sale, sale. Diskon, diskon, diskon. Itu otak orang miskin. Tidak ada otak produktif itu. Bagaimana caranya saya berhenti menjadi konsumen dan menjadi produsen? Sekarang saya mau kelilingi semua pameran, saya ingin bikin produk yang berbeda dari semuanya, tapi lebih bagus dari semuanya dan harganya lebih murah dari semuanya. Itu bedanya orang yang punya jiwa itu. Malu saya. Masa cuma ngurusin kampung doang? Andai saya mati untuk Indonesia karena Allah, mudah-mudahan masuk surga. Tapi belum keren rasanya kalau belum menjadi relawan Baitul Maqdis yang berjuang membebaskan Baitul Maqdis. Begitu loh kalau punya cita-cita. Kayak Ibrahim alaihissalam, kan tiap hari baca tahiyat. Kama sallaita ala Ibrahim. Ya. Kama barakta ala Ibrahim alaihissalam, agung jiwanya. Karena yang memenuhi dadanya bukan games, bukan nonton, bukan shopping. Enggak ke mall 3 minggu rasanya. Sakau. Inilah jiwa-jiwa sesat itu. Tapi kalau untuk dagang ya gak apa-apa. Bagus justru yang dagang itu, kalau perlu buka outlet sebanyak-banyaknya. Sambil duduk berzikir dagang, lihat tuh orang-orang wirawiri kasihan itu. Di mall kerjanya cuma muter-muter gak jelas. Sampai pintu keluar balik lagi. Masih ada yang ketinggalan. Udah keluar nyesel tadi lagi sale. Balik lagi mau beli nambah lagi. Kenapa belinya cuma 2? Ya Allah. Ini namanya jiwa setrika yang maju mundur terus. Kalau kamu jadi pebisnis, rendah rasanya kalau bisnismu belum menjadi bagian yang kebawa untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kalau kamu jadi dokter, lemah ilmu kedokteranmu kalau belum kealokasikan menjadi pembebas Baitul Maqdis. Karena Ibrahim alaihissalam dari Babilonia, kampung halamannya, lalu kemudian ke Irak, lalu kemudian ke Syam, lalu kemudian ke Mekah setelah dari Mesir, balik lagi, puncaknya Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Puncak karir Ibrahim dengan semua ujian-ujian yang dihadapi, pangkat terakhirnya adalah Allah yang angkat dia langsung, inni ja'iluka linnasi imaman. Di mana Ibrahim diangkat setelah lulus fatammahunna, lulus sempurna perjalanan karir Ibrahim, diangkat menjadi sang nabi, diangkat menjadi pemimpin bagi manusia di Baitul Maqdis. inni ja'iluka linnasi imaman. Di Baitul Maqdis diangkat itu seremoninya Nabi Muhammad SAW. Berjuang di Mekah perih pedih, berjuang di Madinah perih pedih. Tapi ada yang menarik, sebelum ke Madinah perih pedih di Mekah berjuang. Lalu subhanalladzi asra bi abdihi lailan, diperjalankan secara horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dimi'rajkan, dinaikkan, ditinggikan itu dari Baitul Maqdis. Dan menjadi pemimpin bagi semua nabi, menjadi imam di Baitul Maqdis. Ini karena Nabi Muhammad SAW pengikut setia Ibrahim alaihissalam, sehingga dimuliakan di Baitul Maqdis. Dan semua memang orang-orang di muka bumi yang tingkat tinggi, level tinggi, mental juangnya, mental jihadnya, ilmunya, karirnya, hartanya, kalau sudah menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis, siap? Ngapain? Siap apa? Siap menjadi relawan Baitul Maqdis? Siap menjadi relawan Baitul Maqdis? Pasti belum tahu caranya bagaimana. Jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, kalau enggak bergabung dengan bagian pembebas Baitul Maqdis, hanya besarin pesantrennya sendiri, hanya besarin jamaahnya sendiri, hanya besarin masjidnya sendiri, enggak keren. Puncaknya adalah kalau kita menjadi pengikut setia Rasulullah, menjadi pengikut setia Ibrahim, menjadi pembebas Baitul Maqdis, dan kita bersihkan dari kenajisan keturunan kera dan babi. Itu cita-cita orang besar. Dan begitulah orang yang selalu menyebut Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalal, ya dzal jalali wal ikram. Jadi lafaz jalil jika disematkan kepada makhluk memiliki arti orang yang mempunyai kedudukan, dan setiap orang terhormat yang memiliki kekuasaan. Makna lain al-jalil, Al-Ghazali mengatakan al-jalil di kalangan hamba adalah orang yang memiliki sifat batin yang baik dan dapat dinikmati oleh kalbu yang basirah. Ini berat bahasanya, ini dalam banget ini. Saya sendiri belum paham sebetulnya ini. Baik, saya akan coba bantu semampu saya menjelaskan kalimat yang sungguh berat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya akan mencoba membuka surah Saba di ayat 23 untuk memudahkan penjelasan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Qalul haqqa, mereka menjawab perkataan yang benar. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Membayangkan Allah yang al-aliyul kabir, ini Allah yang agung itu, akan bisa dirasakan oleh orang yang punya hati baik dan ada basirah. Basirah itu melihat dengan mata hati. Jadi al-basirah itu namanya mata hati, tidak dengan mata biologis ini. Karena seringkali mata biologis inilah yang membutakan mata hati. Saya ulangi sekali lagi. Mata biologis inilah yang sesungguhnya sering membutakan mata hati. Gara-gara ngelihat diskon, tadi contohnya, yang tadi gak niat beli jadi, yang gak niat ngutang jadi, gitulah kira-kira. Makanya saya pikir, hanya orang-orang yang hebat dan hebat banget yang mau jadi presiden Indonesia ini. Kalau orang itu berakal, sebetulnya takut jadi presiden di Indonesia ini. Pas jadi presiden, langsung banyak aset atau langsung banyak utang? Nih. Kan ada orang terlahir kaya, masih di rahim sudah kaya gitu kan. Jadi ketika keluar dari rahimnya, gitu kan, langsung punya harta banyak. Ada yang pas terlahir, utangnya banyak, utang orang tua. Nah kalau orang Indonesia terlahir dan sekarang itu, jadi presiden, banyak utang atau banyak harta? Yang kedua, ingin menyelenggarakan operasionalnya Indonesia ini, ada gak modalnya atau jangan-jangan utang lagi? Biasanya dari mana? Makanya cuma orang yang hebat banget itu yang mau jadi presiden di Indonesia ini. Makanya saya ditanya sama teman, Ustadz antum jadi presiden, pala lu bumenyan. Kagak kepengen. Cuma orang yang cari penyakit mau jadi presiden. Kecuali sangat hebat banget gitu loh. Jiwanya bersih, manajemennya mampu mengelola sumber daya alam, jiwanya mampu menggerakkan manusia Indonesia menjadi yang berketuhanan yang Maha Esa, mampu punya jiwa yang hebat agar Indonesia menjadi manusia yang adil dan beradab, punya kekuatan untuk mempersatukan Indonesia, bisa mengendalikan sistem agar kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan perwakilan dan seterusnya. Dan semua yang dilakukan adalah keadilan sosial untuk cuma orang yang hebat banget dah kira-kira. Atau yang konyol banget. Cuma dua kemungkinannya. Yang hebat banget atau yang konyol banget gitu kira-kira. Yang mau jadi presiden di Indonesia ini. Nah sekarang lihat-lihat kan udah kelihatan tuh mana yang konyol banget, mana yang hebat banget. Lawang mimpin langsung utang urusannya. Nah sekarang kembali apa urusannya Ustaz? Saya mau bicara orang yang memiliki keagungan, kata Al-Ghazali, Imam Ghazali tentu, adalah orang yang memiliki sifat batin yang baik dan memiliki dan dapat dinikmati oleh kalbu yang basir. Apa hubungannya dengan ayat ini? Al-Aliyul Kabir, Allah yang maha tinggi dan maha besar, bagaimana keagungannya? Kalau Allah sudah perintahkan sesuatu kepada malaikat, maka malaikat akan kepakkan sayapnya dan dipukulkan ke langit. Goncang seluruh isi langit itu. Begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril kembangkan sayapnya, tertutup seluruh ufuk jagat raya ini. Dan dikepakkan kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Itulah perintah dari Al-Aliyul Kabir. Yang tidak seorang pun bisa menolong siapapun tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang siapapun tidak akan pernah bisa merekomendasi siapapun tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa-jiwa yang baik, kalau dia merasakan itu pasti ada getaran di jiwanya. Ada perdebatan, apakah Maryam itu nabi atau bukan nabi? Kenapa berdebat? Karena malaikat Jibril berbicara langsung dengan Maryam. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Luar biasa ibu-ibu sekalian. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata kepada Maryam, Allahu Akbar. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah panggil Jibril. Jibril, aku jatuh cinta kepada si fulan. Dipanggil dulu malaikat yang paling agung ini. Dengan keagungan dan ketinggiannya, Jibril ketakutan. Lalu perintahkan kepada semua malaikat yang ada di langit bahwa Allah sudah mencintai si fulan. Dan malaikat di langit mengabarkan kepada seluruh malaikat yang ada di bumi bahwa Allah sudah mencintai si fulan. Begitu jenjangnya dan goncangnya seisi langit kalau sudah ada perintah dari Al-Aliyul Kabir. Hati-hati yang baik ini kemudian memiliki basirah, melihat keagungan Allah. Sekarang saya tanya, kalau kita yang diajak bicara langsung oleh Jibril kira-kira, ibu-ibu kan lagi sholat malam nih, Allahu Akbar, bapak-bapak juga kan, lalu dipanggil, wahai Dewi, gimana reaksinya gitu kira? Tapi enggak begitu gambarannya. Ada orang biasa. Diajak bicara juga oleh Jibril. Ini dalil yang mengatakan bahwa enggak mesti kalau diajak bicara oleh Jibril itu nabi. Karena ada orang biasa diajak bicara langsung oleh Jibril. Kita juga bisa. Siapa dia? Dikisahkan ada seorang keluar rumah hatinya karena Allah. Dia ingin bersilaturahim ke rumah saudaranya karena Allah. Di perjalanan, karena niatnya ingin silaturahim, Jibril datang kepada orang ini, karena dia tulus hatinya. Jibril bicara langsung kepada orang itu. Allah sudah cinta sama kamu. Aku diperintahkan Allah membawa kabar ini, karena kamu mau bersilaturahim kepada saudaramu. Dan khusus untuk itu kau lakukan, kau habiskan waktumu. Allahu Akbar. Jadi, hati yang baik. Orang yang suka bersedekah itu bahagia. Ya. Kenapa bersedekah itu memanjangkan usia? Karena orang yang bersedekah tulus itu hatinya itu lapang dan kemudian dia bahagia. Karena bahagia umurnya panjang. Itu kalau hatinya baik. Kalau hatinya susah, bingung ngeluarin. Bingung, berapa ya? Segini kali ya, pantas kali ya, pusing dia. Maka cepat mati yang kayak begitu. Pendek umurnya. Lebih banyak ke rumah sakit biayanya. Modal obatnya mahal. Mukanya boros biasanya. Makanya orang yang hatinya baik dengan ainul basirah, gampang dia bersedekah. Saya punya agenda nih, pengen bikin, lagi berjalan sekarang pembangunan kaderisasi ulama. Sana bangun, sini bangun, terus Saya bahkan bilang sama tim saya, sekarang sudah waktunya buka departemen pembangunan. Sekarang udah gak bisa berhenti ngebangun terus. Udah gak tau lah kantong isinya biar jur berapa, udah gak ngerti hitungan. Pokoknya terus jalan terus. Dan saya ingin libatkan umat agar mereka juga hartanya berputar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berani? Mau umurnya panjang? Bahagia dulu bersedekah, jangan kayak orang susah. Berapa ya? Berapa ya? Udah ngasih ya kebanyakan tadi gitu. Ah, udah batal pahalanya. Susah pula hidupnya. Ini kepada panitia silakan. Ini kayaknya udah siap bersedekah sebelum saya lanjutkan ini. Untuk infak pendirian kaderisasi ulama ya. Sambil saya tanya tambah ilmunya. Sambil lihat sini, enggak usah dilihat berapa yang ada, ambil aja raup semuanya. Pure lempar ke situ. Saya yakin di sini banyak kan orang kaya enggak bawa duit banyak. Karena maunya transfer. Ya, nanti dikasih nomor rekening yang mana itu. Panitia ada enggak nomor rekeningnya? Oke. Nomor rekeningnya yang mau transfer tulis nih. Ustaz Usman ketikin di sini saja. Ini iklan sebentar ya. Ustaz Usman tolong ketikkan di sini. Sambil lihat tambah ilmunya. Nanti jangan lihat rekening dulu, lihat di sini dulu. Saya mau tambah ilmunya. Jiwa-jiwa yang baik itu ada basirah. Maknanya adalah dia gampang melakukan kebajikan-kebajikan dan senang sekali kalau sampai mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah dan balasannya dari Allah saja. Karena pertama dia yakin Allah Maha Tahu, dan saya ingin berbuat hanya diketahui oleh Allah saja. Wah, hebat orang itu. Kalau hari ini misalnya ibu bersedekah nih, ya Allah saya ingin bersedekah karena Allah. Dan saya berharap cuma Allah yang tahu, dan saya ingin lakukan yang sebesar-besarnya karena Allah. Ada gak sih orang bersedekah itu gak dibayar sama Allah? Tapi saya mau kasih ilmunya, supaya ini jadi investasi. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamatsali jannatin birabwah. Ini yang mau berinfak niatkan dua hal. Satu, cari ridhonya Allah. Dua, menambah keyakinan dan keagungan Allah di dalam hatimu. Maka semua yang kau keluarkan akan mendapatkan kelipatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu rahasia ya antara kita dengan, udah enggak usah ngomong sama siapa-siapa. Cukup kita sama Allah, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Biarin udah ditulis. Tirta tulisin. Yang sini pakai. Lanjut begini sekarang ilmunya. Ainul basirah. Lihat ke depan saya, lihat di sini. Bismillah. Insyaallah Bapak dan Ibu mudah-mudahan termasuk orang yang sering dikunjungi malaikat-malaikat Allah. Dengan catatan, terbiasa di dalam hatimu untuk melakukan kebaikan-kebaikan hanya ingin dilihat Allah. Hanya ingin diketahui Allah. Setelah itu simpan rahasia itu sedalam-dalamnya. Apapun ujian yang kau hadapi, pokoknya karena Allah saja. Apa ya contohnya? Ternyata ada orang yang bukan cuma bersilaturahim kepada saudaranya. Ini ada sifat mulia. Saya dapati seseorang, dia bukan cuma sering bersilaturahim ke tempat temannya, jauh. Kalau silaturahimnya dari Ceger ke Bambu Apus, jauh gak? Dekat kalau naik mobil ya. Kalau lari sih pegal juga. Tapi yang saya mau ceritakan, dia ini untuk silaturahim ke saudaranya perlu naik pesawat. Mahal biayanya. Hanya untuk itu. Tapi ternyata ada yang lebih hebat lagi. Dia bukan cuma bersilaturahim, dia bersedekah untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Dia bersedekah untuk dirinya setiap hari dan mengatasnamakan saudaranya setiap hari sebanyak sedekah untuk dirinya. Allahu Akbar. Mulia sekali. Berani enggak begitu? Hanya orang-orang yang punya keagungan jiwa yang berani melakukan itu. Hanya orang-orang yang sudah diagungkan jiwanya oleh Allah yang bisa melakukan itu. Orang-orang yang sudah diagungkan jiwanya dan punya ainul basirah. Dia bukan cuma sekedar ngasih hadiah, kalau hadiah kan sesekali. Ini tidak. Dia berinfak untuk saudaranya. Ini orang tua yang agung, ayah yang agung. Nih, misalnya ayah yang agung begini. Sekarang hari ini sudah sholat rawatib. Qobliyahnya sudah, ba'diyahnya sudah. Usai ba'diyah, katakanlah ba'da zuhur, dia sholat 2 rakaat. Temannya nanya, ente tadi sudah ba'diyah 4 rakaat. Sekarang ente sholat 2 rakaat apalagi? Dia bilang begini, saya ingin sholat untuk anak saya yang itu, yang sekarang itu sedang sholat bersama saya. Saya ingin berdoa kepada Allah untuk anak saya yang itu, disebut namanya. Dalam sholat sunnah mutlaknya itu. Insya Allah, anak-anak yang sering disolatin sama bapaknya begitu, didoakan sama orang tuanya, khusus dia sholat 2 rakaat untuk si anaknya, si fulan disebutkan. Karena ada kebaikan di dalam jiwanya, ada basirah, insya Allah anaknya akan menjadi seperti yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ngomong-ngomong, banyak gak ayah kayak begitu? Ada gak yang kayak begitu? Kalau ibu banyak yang begitu ya? Bisanya ngarep doang sih. Mama tuh maunya kamu begini. Kamu tuh harusnya begini, mama tuh berharap kamu begitu. Capek kayak begitu. Ini mungkin gara-gara salah sekolahan. Sekolahannya bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Akhirnya gak gantung terus. Enggak begitu ngomong sama anak. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, jadikanlah anakku ini anak yang saleh ya Allah. Doain begitu. Itu nak doa mama buat kamu. Kamu tuh ya. Mama ya jadi anak saleh, anak saleh, anak salehah. Gitu. Lu kayak si anu, kayak si anu. Kalau kamu bikin begitu, kira-kira bagaimana perasaan anaknya? Jadi mulai hari ini berdoalah dengan ya dzal jalali. Jadi cara cita-citanya itu bukan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tembuskan cita-citamu menembus 7 lapis eskalasi langit. Sampai ke haribaan Allah. Dengan bacaan apa? Ya dzal jalali wal ikram, mudahkanlah anakku ini menjadi hafizah Al-Quran. Jangan cuma ngarep terus. Karena Allah tidak mengabulkan harapan. Allah hanya mengabulkan doa-doa. Doa yang bagaimana? Yang didahului dengan ya dzal jalali. Begitu juga guru. Saya tuh kalau dari rumah jalan ke sini kadang kalau bisa enggak banyak ngomong, deg-degan aja. Kalau bisa bertasbih yang banyak, mudah-mudahan aku faham asma Allah ini dan Allah fahamkan dengan izinnya semua yang ada di sini. Gak bisa keahlian kita ini menjadi satu-satunya alasan untuk memahamkan orang. Tidak bisa. Ya dzal jalali wal ikram. Infak gedung kaderisasi ulama di Bank Jawa Barat Syariah 007-01-02-000-819 atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Ya, silakan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin lanjut. Makna al-Jalil. Al-Halimi berkata, yang berhak memerintah dan melarang itulah al-Jalil. Al-Jalal bagi seorang manusia nampak apabila dia bisa memiliki perintah kepada orang lain. dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Maksudnya di sini bukan Allah. Jadi seseorang itu dikatakan Pak Jalal. Ada gak namanya Pak Jalal? Dikatakan memiliki jalal kalau perintahnya tidak bisa dilanggar. Berarti orang itu memiliki jalal. Ini terserah benar atau salah, hak atau batil. Kalau ada orang punya kekuatan seperti itu, ya, maka dia dianggap memiliki sebuah keagungan pada jiwanya, pada dirinya maksud saya. Sedangkan hak Allah kepada makhluk yang diciptakannya adalah perintah yang mutlak dan ketaatan kepadanya adalah wajib. Jadi kalau sekarang kita sudah tahu Allah itu Al-Jalil, maka kita wajib taat kepadanya. Wajib taat kepadanya. Tidak boleh melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah mengetahui Allah sebagai Al-Jalil. Nah begini, cuma memang untuk bisa taat kepadanya, itu kita mesti faham dulu sisi keagungan Allah. Saya akan coba ajak untuk melihat surah Maryam. Ya, kita lihat surah Maryam. Di ayat 90. Ini, coba kita lihat bagaimana keagungan Allah di dalam hati seseorang yang sudah dikaruniai jalalullah. Ada manusia paling kurang ajar di muka bumi ini. Digambarkan dalam Ibnu Abbas, goncang seisi langit itu. Sampai marah Jibril itu. Mulut siapa yang berani berkata begini kepada Allah? Neraka tiba-tiba bergolak siap menerima orang yang berkata jelek seperti itu. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu pecah karena ucapan orang itu. Wa tanshaqqul ardu. Hampir saja bumi ini terbelah gara-gara omongan orang itu. Wa takhirrul jibalu hadda. Dan hampir semua gunung itu remuk-remuk dan runtuh. Ada yang kurang ajar kepada Tuhannya dan berkata, "Anda'au lirrahmani walada." Karena mereka berprasangka dan mendakwa kalau Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Hati-hati berpersepsi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karenanya jiwa-jiwa yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mau sembarangan. Dan kalau jiwa itu sudah mengagungkan Allah, maka semua perintahnya adalah absolut dan harus ditaati secara total oleh seorang hamba. Al-Khattabi berkata, Al-Jalil berasal dari kata Jalal dan dari kata Azamah. Maknanya adalah kata yang menunjukkan keagungan kekuasaannya dan kebesaran urusannya. Allah itu agung kekuasaannya dan setiap perintahnya menjadi sesuatu yang besar sekali. Jangan berkata begini, maaf ya, saya cuma bisa sedikit. Percayalah, tidak ada yang kecil jika sebuah perbuatan sudah diterima oleh yang maha besar. Kalau kamu lakukan itu karena Allah, walau itu sedikit, walau itu perih. Percayalah kalau kamu lakukan itu ikhlas karena Allah, murni karena Dia, tidak ada perbuatan yang kecil. Jika sudah diterima oleh Yang Maha, maka jadilah orang yang selalu melihat Allah Yang Maha Besar dan berbuatlah semata-mata karena untuk Dia Yang Maha Agung dan Maha Besar. Ya Zal Jalali. Makanya orang-orang yang berdoa besar, punya harapan besar, tidak akan pernah putus asa. Sebab setiap rencana-rencana besarnya selalu dia tambahkan Ya Zal Jalali Wal Ikram. Itulah jiwa-jiwa yang besar itu. Dialah Al-Jalil yang membuat kecil setiap keagungan selainnya dan membuat rendah setiap yang tinggi selainnya. Jadi orang itu kalau sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak kerdil jiwanya, tidak menghinakan diri di dalam dunianya. Dia jalan tegak lehernya apapun ujiannya. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Kalau itu sudah keluar dari jiwanya, menggelora dari jiwanya, semua dihadapi. Dan dengan izin Allah, orang ini akan mendapatkan pertolongannya. Jadi kalau kita sudah berkata, misalnya lihat nih ayat ini. Kalau orang sudah agung jiwanya, misalnya ayat tentang ini misalnya. Lihat di surah Ali Imran ayat 173. Lihat nih. Kalau cuma Allah yang besar di jiwanya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya secara total, apabila ada orang yang berkata begini kepada dia, hai Muslim, sesungguhnya manusia telah berkumpul, pasukan-pasukan sekutu sudah bersatu untuk menyerang kamu. Udahlah, karenanya kamu takut saja pada mereka. Kamu kan sendirian, musuhmu itu kuat. Maka perkataan mereka itu bukan nambah ciut, tetapi menambah keimanan mereka, mendorong dia untuk mendeklarasikan berkata begini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Semakin diancam, semakin inilah bedanya mental telur sama bola bekel. Telur tuh kalau dijatuhin plok, ditakut-takutin takut. Tapi kalau bola bekel, semakin tinggi dilemparnya, semakin tinggi pula temnya itu. Anda yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? Tergantung siapa yang kamu takuti di dalam hidupmu. Apa yang agung di dalam jiwamu. Saya kasih pidatonya Ra'id Salah ya. Ini sebagai apa? Asmaul Husna. Sebentar ya. Nah, ini lihat nih. Ini orang yang tadi saya ceritakan terus. Tadulu dia pakai apa nih? Ini lihat. Ini orang yang di penjara itu. Sound audio. Lihat nih ceramahnya. Kenapa enggak bisa? Ini orang yang saya sebutkan, penerus perjuangannya Syekh Ahmad Yasin yang sekarang masih dipenjara di Israel sana, yang diperpanjang lagi. بأن ننظر إلى الأمام القريب ونقول انظروا انظروا يا أهل الأرض انظروا لا على بعد زمن قصير منا تلوح أنوار فجر الإسلام القادم إن شاء الله انظروا لا تظن السجن قهرا رب سجن قاد نصرا أبدا dia tidak melihat penjara adalah sebuah tekanan. ليست الأوراق في تل أبيب ولا في واشنطن. Keputusan tidak di Tel Aviv dan di Washington. ليست الأوراق عند أعداء الإسلام. Keputusan bukan di tangan musuh umat Islam. ليس كما يقول كل إعلام كذاب ونصاب ودجال. الأوراق بيد أمريكا كذاب. الأوراق بيد الله. الأوراق بيد الله. نعم المولى. Keputusan di tangan Allah. نعم الحافظ ونعم النصير أمره بين الكاف والنون. Semua di antara kaf dan nun. لذلك يا إخواننا في مثل هذه الظروف نحن مطالبون بتجديد إيمان. Dalam kondisi seperti ini saudara-saudaraku yang diminta adalah perkuat imanmu. Imanmu. Ini saja ya, agak sedikit panjang videonya, tetapi kalau mau sedikit dituntaskan yang bahasa Inggris bisa mengambil nilainya. بتقوية توكلنا على الله بأن ننظر إلى الأمام القريب ونقول انظروا انظروا يا أهل الأرض انظروا على بعد زمن قصير منا تلوح أنوار فجر الإسلام القادم إن شاء الله انظروا على بعد أمطار انظروا جيدا تلوح بشائر ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا وستكون عاصمتها القدس المبارك إن شاء الله والله العظيم لو حاصرنا مليون سجن سنحطم قيودها سنحطم أبوابها سنحطم زنازينها سنحطم سلاسلها وسنرفع راية الإسلام لتملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا ولو كره الكافرون بإذن الله تعالى. Allahu Akbar. Lihat, tatap ke depan. Islam memberikan janji yang pasti kepada kalian. Lihat, tatap ke depan. Sejauh mata memandang, janji Rasulullah sudah jelas. Lihat, seterang matahari bakal terbit. Sepasti matahari bakal terbit. Lihat, kekuatan Islam akan bangkit dan khilafah akan menjadi pusatnya di Baitul Maqdis seperti yang digambarkan oleh Minhajun Nubuwwah. Lihat, walau 1000 penjara mengekang kita, lihat, walau 1000 sel mengekang kita, kita akan dobrak, kita akan hancurkan, kita akan bebas dan kita akan menang. Begitu jiwa-jiwa orang yang merdeka, tidak terpenjara, baik jiwa maupun badannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Masih banyak materinya, Tapi karena harus ada tanya jawab, maka silakan, saya persilahkan. Pertanyaan yang masuk, alhamdulillah sudah terkumpul 13 pertanyaan. Tapi kami memilih beberapa yang terkait dengan tema dan kita dahulukan. Mohon maaf, pertanyaan yang pertama, bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa menghayati Asmaul Husna itu secara benar? Syukran, Ustaz. Kalau ingin menghayati Asmaul Husna secara benar, pertama, ambil nama-nama Allah dari riwayat-riwayat yang sahih. Jangan menyebut nama Allah tapi bukan dari Allah sendiri yang menamainya. Jangan sembarangan kasih nama sama Allah. Itu yang penting, ya. Yang kedua, setiap nama itu pasti ada fungsinya sendiri sesuai dengan sifat-sifatnya. Jadi sifat Allah itu diambil dari namanya. Nah, dari situ ada dua cara yang paling efektif kalau ingin menghayati Asmaul Husna. Pertama, pandanglah Allah sesuai namanya, sikapilah Allah sesuai dengan sifatnya. Saya ulangi, pandanglah Allah sesuai namanya. Namanya misalnya Ar-Rahman. Ya, yakinilah dialah yang maha pengasih, lagi maha penyayang sepenuhnya. Setelah itu, berinteraksilah sesuai dengan sifatnya. Kalau sudah tahu Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, jangan kecil hati, apalagi putus asa terhadap takdirnya. Percaya deh, semua itu adalah berasal dari kasih sayangnya. Nah, kalau sudah begitu, nanti kita akan menikmati. Kita akan menikmati asmanya. Apalagi kalau sering berzikir pakai namanya, berdoa pakai namanya. Makanya hafalkan doa-doa yang mustajabah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, misalnya yang doanya begini nih. Ada doa yang dikabulkan dan biasanya orang-orang yang yang memang sudah menghayati asma Allah tuh doanya begini diantaranya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta, wahdaka la syarika lak, al-mannanu badi'us samawati wal ard, dzul jalali wal ikram. Faqala Rasulullah, berkata kepada orang yang tadi berdoa seperti itu, laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang yang memuji Allah begini. Ya Allah, saya langsung saja. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, al-mannanu badi'us samawati wal ard, dzul jalali wal ikram. Orang yang berdoanya begitu, apa kata Rasulullah? Orang itu telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Yang jika ia meminta sesuatu dengan menyebut nama itu, pasti dikabulkan. Dan jika dia berdoa dengan nama itu, pasti juga akan diterima doa-doanya. Nah, ini kalau ingin lebih menghayati lagi Asmaul Husna itu, contohlah Rasulullah, jangan ngarang sendiri. Itu akan lebih bagus. Atau seperti yang diinformasikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti setiap nama Allah akan terasa agung. Namun kata kunci terakhirnya, perbanyak berzikir. Nanti kalau sudah banyak berzikir, itu dengan sendirinya kita akan bisa menikmati, dan malaikat-malaikat Allah akan bersama setiap zikir yang kita baca. Dan dengan sendirinya kita akan diberikan kekuatan untuk bisa menikmatinya. Makanya sebelum berdoa apapun jangan langsung meminta sebelum menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana agar kita bisa bebas dari riba dengan keagungan Allah, Ustaz? Terima kasih. Tentu pertama harus bekerja. Pastinya di dunia ini. Dan jangan terlalu ingin cepat. Biasanya orang terlibat riba itu karena ingin percepatan, ingin kelipatan. Sabar, semua akan indah pada waktunya. Karena memang fungsinya fungsinya adalah untuk apa? Untuk ingin percepatan. Untuk percepatan. Nah, biasanya di sinilah orang kemudian terjerembab oleh riba. Yang kedua, karena adanya kebutuhan di luar batas kemampuan yang dia bisa bayar tanpa perhitungan yang kuat, akhirnya dia terlibat riba. Misalnya pengen punya rumah, kemampuannya cuma bayar sebulan 500 ribu. Ambil KPR lagi yang harus bayar 750 ribu, ya sudah. Sebaiknya mulai dari sebatas kemampuan. Kalau bisa ambil, kalau enggak bisa sabar. Namun berhutang itu halal, tidak apa-apa. Kalau kita yakin bakal bisa membayar, tentu dengan niat yang tekad kuat ingin membayar, jangan ngutang niatnya ngemplang. Nah, terutama kartu kredit, yang kartu kreditnya banyak itu, kesian itu sebetulnya. Orang yang, tapi gini Ustaz, punya kartu banyak kan enak, nanti di sini diskon, situ diskon. Itu cuma pancingan. Akhirnya kamu beli bukan karena kebutuhan, beli karena diskon. Kartu kredit itu boleh, karena kita kalau mau booking hotel, kan susah kalau bawa uang cash banyak, di open saja gitu kan. Tapi ingat, harus disiplin. Telat dikit, riba, kena riba lagi. Nah, selanjutnya, investasi paling bagus itu di banknya Allah, yang jagain malaikat, gak pernah salah. Dan diputarnya di tempat yang tepat itu malaikat itu. Dan selalunya dikembalikan pada saat yang paling tepat buat kita semua. Jauhi riba, jauhi riba. Kalau hidup pengen tenang, kalau ingin hidup penuh berkah, jauhi riba itu. Sebab dosa riba itu yang paling kecil minimal anak menzinahi ibunya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustaz, apa perbedaan nama dan sifat Allahu Al-Jalil dengan Allahu Akbar? Allahu Al-Jalil dengan Allahu Akbar. Akbar. Baik. Saya jawab di sini ada kesimpulannya. Allah yang Maha Agung kadang digambarkan sebagai Al-Azim atau Al-Azamah, atau Allah digambarkan sebagai Al-Kabir. Ya. Di mana bedanya? Lihat di sini. Ini udah kebetulan saya tulis. Allah itu Al-Kabir, itu Maha Besar dari sisi zat. Allah itu Al-Jalil, biasanya Maha Besar di sisi sifat. Dia tidak nampak sifatnya besar, agung. Tapi kalau Allah itu Al-Azim, biasanya terkait Allah yang Maha Besar, zatnya besar pula sifatnya, agung pula sifatnya. Ini perbedaan antara Al-Kabir, Al-Jalil dengan Al-Azim. Jelas? Oke, lanjut. Apakah boleh jika menyebut Subhanallah, Masya Allah atau Astaghfirullah ditambahi di belakangnya Masya Allah Azza wa Jal, Subhanallah Azza wa Jal, Astagfirullah Azza wa Jal. Ya, dari sisi feeling enggak dapat. Jadi Subhanallah. Jadi kalau disebutkan di situ Allah Azza wa Jal, itu lebih tepat. Ya, karena biasanya memang masing-masing pujian itu ada tempatnya sendiri. Misalnya tasbih, Subhanallah, enggak cocok kalau ditambah dengan Azza wa Jalla. Sebab tasbih itu biasanya konotasinya memuji Allah untuk mendapatkan ampunan akibat dosa-dosa kita yang disebabkan karena kita tidak mengenal nama Allah. Beda dengan istighfar. Kalau istighfar mengampunkan dosa-dosa akibat maksiat yang kita lakukan. Kalau tasbih mengampunkan dosa-dosa akibat kebodohan kita tentang Allah. Jelas bedanya. Kalau kita sebut Azza wa Jalla, ini terkait dengan mengagungkan Dia dari sifatnya yang mulia dan yang agung itu. Jadi kalau sebut Subhanallah Azza wa Jalla kurang tepat di situ. Dari sisi feelingnya, jadi penempatannya. Misalnya ibu-ibu bilang, Subhanallah cantiknya anakku, salah. Yang betul, Masya Allah. Kalau kita terbalik, Masya Allah kamu kok gitu sih, itu salah. Yang betul adalah, Subhanallah, ini udah paham ya. Ada lagi yang doanya salah, yang ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang doanya minta dikuatkan sabar. Ini saya bacakan hadisnya ya. Ini terkait dengan feeling, daya-daya rasa. Saya baca tadi di dalam hadis. Ada seorang sahabat berdoanya gini, Allahumma inni as'aluka sabr. Rasul bilang, jangan. Kalau kamu minta sabar, berarti kamu minta musibah. Yang betul adalah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Jadi jangan minta sabar. Kalau minta sabar berarti, sabar itu nanti pas kamu sudah dapat musibah, ya, lagi kena musibah nih, Rabbana afrigh alaina sabra, misalnya. Ya Allah, penuhilah dadaku dengan kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, teguhkan pula pendirian. Tapi kalau lagi biasa-biasa saja, jangan minta sabar. Berarti kamu sedang minta musibah. Tapi mintalah afiyah. Ada lagi doa lain. Ya, ini terkait dengan feeling, dengan daya rasa. Sebentar, saya ingin kasih ilmu lain. Begini. Ada orang doanya begini. Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Ya Allah, ini kan kadang-kadang orang ini kalau doa ngarang sendiri, kelihatannya memang khusyuk, tapi berabe. Itulah doa orang yang kelihatannya khusyuk, kan banyak ustadz gadungan nih. Wah, bikin muhasabah, ya, ilmunya kurang, berdoa kelihatannya khusyuk. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesempurnaan nikmat darimu ya Allah. Ini as'aluka tamaman nikmah. Ada orang doanya begitu, ditegur sama Rasul, bro gak begitu cara berdoa bro. Kesempurnaan nikmat itu adalah minta surga dan diselamatkan dari siksa api neraka, itu tamamun ni'mah. Ya. Jadi Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Ya Allah, berikanlah aku kesempurnaan nikmat. Maksudnya semua-muanya gitu yang enggak boleh begitu. Berarti enggak jelas itu. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Itu kesempurnaan nikmat yang sudah kau minta itu. Itu bahasa-bahasa yang perlu ilmu, ya, jangan sembarang muhasabah, nanti datang balak malah. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran, kesabaran, kesabaran. Ini kalau lagi kena musibah apa kagak? Kalau enggak, itu kata Rasul, dia diminta musibah loh. Iya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menyikapi ikhtilaf di kalangan ulama zaman sekarang untuk orang awam? Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang tetapi begini saja. Ikuti ulama-ulama yang ilmunya sesuai dengan kapasitasnya. Kalau ini ahli Quran, ini ahli hadis, ini ahli fikih, gitu ya. Jangan tanyain semuanya sama orang yang baru tobat. Udah dipanggil ustaz, terkenal lagi. Ya. Tambah-tambah ikhtilafnya nanti. Karena dia jawabnya pakai perasaan, bukan pakai ilmu. Nah, walaupun nanti kita sudah bertanya kepada ahlinya, pasti ada ikhtilaf lagi. Enggak mungkin enggak ada ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat enggak antara Imam Syafi'i, Imam Hambali? Ada, padahal sama-sama satu jadi guru, satu jadi murid di bidang hadis. Yang satu lagi satu jadi guru, satu jadi murid di bidang fikih. Dia juga ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat jika dasarnya ilmu, ya salah satu ulama yang mu'tabar itu kita ikuti, insya Allah sudah benar. Ya, cukup. Bagaimana Ustaz, orang Indonesia lebih bagusnya bermadhab, ikut madhab atau sesuai hadis dan Al-Quran? Padahal madhab dibuat oleh ulama-ulama terdahulu untuk memudahkan kaum sesudahnya untuk belajar. Bagaimana pendapat Ustaz? Semua mazhab itu dalilnya dari Quran dan hadis. Jangan dianggap kalau bermazhab itu berarti enggak berQuran, enggak berhadis. Enggak. Hatta ijtihad. Ijtihad itu juga harus bersumber pada Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ijtihad itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya bukan ijtihad namanya. Jadi kalau belajar fikih, memang bagusnya ikuti dulu satu mazhab. Ya, terutama misalnya bagi pemula, bagi anak-anak. Jangan nak kalau mazhab Hambali begini, fikih gini, pusing anak-anak. Jadi dibuat pemula, ya, boleh taklid dengan salah satu mazhab. Ya, misalnya mazhab masjid ini sholatnya mazhab apa nih? Hambali atau Syafi'i? Oh, kita tidak Quran dan Sunnah. Sombong banget lu kira Hambali dan Syafi'i gak pakai Quran Sunnah. Baik, Muhammadiyah tidak bermazhab. Maksudnya bukan berarti tidak berpatokan pada empat mazhab ini. Tetap saja Muhammadiyah ketika mau mentarjih kembali ke mazhab-mazhab yang empat itu, nanti konteksnya ketika akan diputuskan memang tidak kaku. Jadi boleh jadi satu hari Muhammadiyah pakai penjabnya mazhabnya Hambali, sisi lain pakai mazhabnya Syafi'i. Jadi yang dimaksud tidak bermazhab pun di majelis tarjihnya Muhammadiyah itu ya kembali juga nantinya Quran, hadis dan kitab-kitab para imam mazhab itu. Jelas? Jangan mentang-mentang enggak pakai mazhab, ini semua Quran, bro. Ilmu lu dibanding Imam Syafi'i, bro. Rasanya kalau udah enggak bermazhab, sebab mazhab ini bikin ikhtilaf, lu bikin ikhtilaf baru dengan gaya lu sekarang ini. Baru tahu tiga hadis merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i. Ya Rob, ini kadang-kadang karena salah saham ini. Ya, lanjut. Karena terbatasnya waktu, baik, tersisa 6 menit untuk Ustadz penutupan dan doa. Mari kita sama-sama mendengarkan doa. Sebelum penutup, saya tadi mengajak untuk ikut menjadi relawan Baitul Maqdis. Ya. Nah, mana Spirit of Aqsa? Ada nomornya? Begini. Bagi siapa saja, bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak, bisa kakek-kakek, bisa nenek-nenek, bisa anak muda, saya ajak untuk buka chapter masing-masing. Bisa kelompok biker soleh bikin chapter relawan Baitul Maqdis. Bisa grup WA-nya diajak, bisa jadi relawan Baitul Maqdis. Pokoknya siapa saja bisa terlibat menjadi relawan Baitul Maqdis. Nah kalau mau daftarkan ke nomor 0816 ya. 0816 1977 184. Tulis namanya ya, kirim ke WA nomor ini. Anda bilang siap menjadi relawan Baitul Maqdis. Pekerjaannya apa Ustaz? 4. Nanti kita akan bimbing dengan edukasi. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang tidak mau berjuang biasanya. Setelah itu kita akan adakan berbagai macam gerakan-gerakan pembebasan Baitul Maqdis. Mulai dari bikin event kah, bikin relief kemanusiaan kah, mau bikin festival kah, atau apa saja pokoknya kita akan bekerja. Jadi yang pertama edukasi, yang kedua relief, bantuan-bantuan kemanusiaan, yang ketiga advokasi. Pembelaan-pembelaan, dan yang keempat diplomasi. Untuk tingkat-tingkat tertentu saya akan ajak berunding, dan dalam waktu dekat saya kumpulkan ulama-ulama seluruh Indonesia untuk bergabung dengan ulama seluruh dunia dalam pembebasan Baitul Maqdis. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa buka juga dapur umum di Baitul Maqdis. Ibu-ibu yang jagain dapur yang di sana, masak di sana berhadapan sama Israel kalau berani. Kalau enggak udah ngirim berasnya aja. Ya sama pancinya. Sudah ada yang masakin di sana yang udah siap ditembak di situ. Apa saja yang bisa kita lakukan, nanti kita akan bekerja sama, nanti saya akan bimbing. Dan ini namanya relawan Baitul Maqdis. Ya kita mulai dari yang ringan-ringan insya Allah. Dan nanti yang sudah daftar kita akan undang untuk kita kasih training, kita kasih pelatihan. Dan nanti mudah-mudahan bisa jadi pengurus di tempat masing-masing. Dengan membuat kegiatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Mewakili segenap panitia, kami MC memohon maaf ada beberapa pertanyaan belum bisa di pertanyakan dan dijawab. Kita tutup sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.